hari terus berganti, melalui gelapnya malam terangnya pagi. 2 tahun di dalam sepi, tetap mengharapkan dirimu kembali. Ku tahu ku takkan pernah dapat berlari dari bayang-bayangmu, oh kekasih. Anganku terbang menerawang jauh, mengarungi kenangan indah bersamamu. Selama mentari bersinar, hari-hari sepi tanpa dirimu. Sepi tanpa dirimu, ku ingin kembali bersamamu. Dalam dekapan hangatmu, hitam takkan pernah jadi putih jika ku mengingat apa yang terjadi. Kita yang padamkan bara asmara kita, semua nada cinta yang pernah ada. Maafkanlah kasih, maafkan diriku, telah membuat hari-harimu kelabu. Masihkah ada pintu yang terbuka untuk mengulangi lagi segalanya? Selama mentari bersinar, hari-hari sepi tanpa dirimu. Sepi tanpa dirimu, ku ingin kembali bersamamu. Tanpa diri.